Thumma inna Sulaiman qala ila Hudhud, sananzuru asadakta fima akhbarta am kunta minal kadhibin. Thumma innal Hudhud dallahum ala al-ma, fahtafaru al-abar hatta rawya an-nasu wad-dawab. Thumma kataba Sulaiman kitaban min Abdillah Sulaiman bin Dawud ila Bilqis malikati Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Amma ba'du, fala ta'lu alayya, ay la tatakabbaru alayya wa la tamtani'u min al-ijaba, fa inna tarka al-ijaba min al-'uluwi wat-takabbur. Wa'tuni muslimin ta'i'in mu'minin. Thumma taba'ahu bil miski wa khatamahu bi khatamihi, thumma qala lil Hudhud, idhhab bi kitabi hadha ila Bilqis wa qaumi, thumma tanahha 'anhum وقف قريبا منهم وانتظر بماذا يردون من الجواب. فأخذ الهدهد الكتاب وأتى به بلقيس وكانت بأرض مأرب من اليمن على ثلاث مراحل من صنعاء. فوجدها نائمة وقد غلقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها، وكذلك كانت تفعل إذا رقدت. فألقى الكتاب على نحرها، وقيل حمل الهدهد الكتاب بمنقاره حتى وقف على بلقيس وحولها وزراؤها، فرفرف ساعة والناس ينظرون. فرفعت بلقيس رأسها فألقى الكتاب على حجرها، فأخذت الكتاب، فلما رأت الكتاب ارتعدت وخضعت، لأنها رأت ملك سليمان في خاتمه، وعرفت أن ملك سليمان أعظم من ملكها. ثم قرأت الكتاب، وتأخر الهدهد غير بعيد، فجاءت حتى قعدت على سرير مملكتها وجمعت الملأ من أشراف قومها. فلما اجتمعوا وأخذوا مجالسهم قالت لهم: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، لأنه كان مختوما وإنه من سليمان. فقرأت عليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قالت لهم: فأشيروا علي فيما عرض علي، وأجيب فيما أشاوركم، وأنا لم أكن قاضية وفاصلة أمرا حتى تحضرون. فقالوا مجيبين لها: نحن أولو قوة في القتال وأولو بأس شديد عند الحرب، ولكن أيتها الملكة الأمر إليك في القتال وتركه، فانظري ماذا تأمرين، تجديننا متعين لأمرك. فقالت مجيبة لهم: إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه، فيكسرنا بجنوده ويهلكنا بمن معه، ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار. ثم عدلت إلى المصالحة والمسالمة والمخادعة، فقالت: إني سأبعث إلي هدية تليق به، وانظر ماذا يكون جوابه وأختبره بها، أملك هو أم نبي؟ إن كان ملكا قبل الهدية وانصرف، وإن كان نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضه منا إلا أن نتبعه في دينه. فأهدت 100 وصيفة. قال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى 500 غلام و500 جارية، فألبست الجواري لباس الغلمان، والغلمان لباس الجواري، وجعلت في أيديهم أساور الذهب، وفي عناقهم أطواق الذهب، وفي آذانهم أقرطة وشنوقا مرصعة بأنواع الجواهر. وحملت الجواري على 500 فرس، والغلمان على 500 برذون، على كل فرس سرج من ذهب مرصع بالجواهر وأغشية الديباج. وبعثت إلي لبنة من الذهب والفضة، وتاجا مكللا بالدر والياقوت. وعمدت إلى حقة، وجعلت فيها درة ثمينة غير مثقوبة، وخرزة جزع معوجة الثقب. ثم أرسلت رجلا من أشرف قومه اسمه المنذر بن عمرو، ورجالا من قومها ذوي عقل ورأي، وكتبت كتابا تذكر فيه الهدية، وقالت: إن كنت نبيا فميز الوصفاء والوصائف، وأخبرنا بما في الحقة قبل فتحها، واثقب الدرة ثقبا مستويا، وأدخل في الخرزة خيطا من غير علاج إنس وجن. فأمرت بلقيس الغلمان أن يتكلموا بكلام النساء والجواري بكلام الرجال. ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه، فإن نظر إليك نظرا في غضب فاعلم إنه ملك، فلا يهولنك منظره، وإن رأيته بشاسا لطيفا فاعلم إنه نبي، فتفهم قوله ورد الجواب. فانطلق الرسول بالهدايا، فأسرع هدهد مسرعا إلى سليمان وأخبره الخبر، فأمر سليمان الجن أن يضربوا لبنا من الذهب والفضة ففعلوا وأمر بعمل ميدان مقدار تسع فراسخ ويفرش فيه لبن الذهب والفضة وأن يعملوا حول الميدان حائطا مشرفا من الذهب والفضة ففعلوا ثم قال سليمان أي دواب البر والبحر أحسن قالوا يا نبي الله رأينا في بحر كذا دواب مختلفة ألوانها ولها أجنحة وأعراف ونواس قال علي بها الساعة فأتوه بها فقال شدوها عن يمين الميدان وشماله فقال للجن علي بأولادكم فاجتمع منهم خلق كثير فأقامهم على يمين الميدان وشماله ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره وأمر الإنس والجن والشياطين والوحوش والطير أن يصطفوا فاصطفوا فراسخ عن يمينه وعن شماله فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث على لبن الذهب والفضة تقاصرت أنفسهم وطرحوا ما معهم من الهدايا ولما رأوا الشياطين فزئوا فقالت لهم الشياطين جوزوا فلا بأس عليكم فمروا حتى وقفوا بين يدي سليمان فنظر إلي سليمان نظرا حسنا بوجه طلق وسألهم عن حالهم فأخبره الرسول بما جاءوا له وأعطاه كتاب بلقيس فنظر فيه ثم قال أين الحقة فأتي بها وحركها وجاء جبريل يخبره بما فيها وقال إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة وجزء مثقوبة معوجة الثقب فقال الرسول صدقت فاثقب الدرة وأدخل الخيط في الجزعة فقال سليمان من لي بثقبها فسأل الإنس والجن فلم يكن عندهم علم ذلك ثم سأل الشياطين فقالوا ترسلوا إلى الأرض فلما جاءت الأرض أخذت شعرة ودخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخر فقال لها سليمان ما حاجتك قالت تسير رزقي في الشجر فقال لها لك ذلك ثم قال من لهذه الخرزة فقالت دودة بيضاء أنا لها يا نبي الله فأخذت الدودة خيطا في فمها ودخلت الثقب وخرجت من الجانب الآخر فقال لها ما حاجتك قالت يكون رزقي في الفواكه قال لك ذلك ثم ميز بين الغلمان والجواري بأن يأمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها وتضرب بها الأخرى وتغسل وجهها والغلام يأخذ الماء بيديه ويضرب به وجهه فكانت الجارية تصب الماء على باطن ساعدها والغلام يصب على ظاهره فميز بين الغلمان والجواري ثم رد سليمان الهدية فقال لهم أتمدونني بمال فما أعطاني الله من النبوة والدين والحكمة والملك أفضل مما أعطاكم وتفرحون بهديتكم لأنكم أهل مفاخرة في الدنيا تفرحون بإهداء بعضكم لبعض أما أنا فلا أفرح بها لأن الدنيا ليست من حاجتي ثم قال للرسول ارجع إليهم بالهدية فلنأتينهم بجنود لا طاقة لهم بها ولنخرجنهم من أرضهم وبلادهم ذليلين صاغرين إن لم يأتوني مسلمين آية وذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال سليمان للهدهد سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين أي من هذا النوع فهو أبلغ من أم كذبت فيه ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضؤوا وصلوا ثم كتب سليمان كتابا سورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبا بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه ثم قال الهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم أي بلقيس وقومها ثم تولى انصرف عنهم وقف قريبا منهم فانظر ماذا يرجعون يردون من الجواب فأخذه وأتاها وحولها جندها وألقاه في حجرها فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفا ثم وقفت على ما فيه ثم قالت لأشراف قومها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم مختوم إنه من سليمان وإنه أي مدمونه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني أشيروا علي في أمري ما كنت قاطئة أمرا قاضيته حتى تشهدون تحضرون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد أي أصحاب شدة في الحرب والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين نطيعك قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها بالتخريب وجعلوا عزة آلية أذلة وكذلك يفعلون أي مرسل الكتاب وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون من قبول الهدية أو ردها إن كان ملكا قبلها أو نبيا لم يقبلها فلما جاء الرسول بالهدية ومعه أتباعه سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله من النبوة والملك خير مما آتاكم من الدنيا بل أنتم بهديتكم تفرحون لفخركم بسخار في الدنيا ارجع إليهم بما أتيت من الهدية فلنأتينهم بجنود لا قبل لا طاقة لهم بها ولنخرجنهم منها من بلدهم سبأ أذلة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Masih di sekitar cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman berkata kepada Hudhud, "Habar yang kamu terangkan kepada kami tentang seorang raja perempuan Balqis ada di negeri Saba dan sifat-sifatnya yang telah kamu berikan, wahai Hudhud, mau kami cek beneran apa enggak informasi daripada kamu? Am kunta minal kadibin, atau kamu adalah pembohong?" Yang penting sekarang, kata Nabi Sulaiman, kami perlu air, carikan air. Maka Hudhud mencari lokasi yang ada air. Maka para jin dan manusia menggali, keluarlah mata air yang mencukupi mereka serta kendaraan mereka sehingga mereka segar, dapat minum, dapat mandi semuanya ketika ada di Son'a saat itu. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Hudhud, "Wahai Hudhud, aku akan menulis surat kepada Ratu Balqis tadi itu. Serahkan surat ini kepada dia." Dicatat itu surat, isi surat, "Min Abdillah Sulaiman bin Dawud ila Balqis Malikat Saba." Dari hamba Allah Sulaiman bin Dawud kepada Balqis Ratu Negeri Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan akan diperoleh bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah. Amma ba'du, fala ta'lu alayya. Jangan sekali-kali kamu menyombongkan diri kepada kami. Jangan sekali kamu tidak mau menyerah kepada kami. Karena itu adalah bukti keangkuhan dan kesombongan. Waktuni muslimin, maka kamu harus datang kepada kami dalam keadaan patuh, taat dan beriman. Singkat isinya. Akhirnya dicatat itu dan distempel dengan misik, minyak misik. Kemudian diserahkan kepada Hudhud. Hudhud, berangkat kamu ke sana kembali. Jatuhkan yang sekiranya diterima oleh Balqis. Dan jangan kamu pindah menjauh sedikit sambil kamu dengarkan apa yang diucapkan Balqis dengan orang-orang dekatnya bawa berita kabar kepadaku. Berangkat itu si Hud-Hud, burung pelatuk tadi itu, sampai ada di negeri di negeri Ma'rib ini 100 kilo lebih ya dari Sun'a. Ternyata didapatkan si Ratu Bilqis sudah tidur. Pintu-pintunya udah tertutup. Biasanya setelah tidur si Ratu Bilqis ini menaruh kunci pintu ada di bawah kepalanya. Maka si Hud-Hud, karena dia burung, mungkin masuk dari lubang yang kecil, dan memang Hud-Hud ini bukan burung yang besar, menaruh si surat tadi itu ada di samping lehernya, sehingga bangun tidur langsung mendapatkan itu surat. Ada versi yang lain ceritanya, si Hud-Hud ini membawa suratnya Nabi Sulaiman dengan paruhnya. Sampai di istananya Bilqis, dilemparkan ke Bilqis itu surat dan diterima. Versi yang lain, ada lagi yang bercerita bahwa si Hud-Hud tadi itu datang, kemudian si Hud-Hud ini berkicau mencari perhatian. Wah, saking enaknya kicauannya sampai menarik simpatik daripada orang-orang di situ ngelihat semuanya. Tidak terlepas, tidak luput juga si Bilqis ngelihat. Ketika si Bilqis ngelihat baru dijatuhkan itu surat. Jadi enggak sampai enggak diterima itu surat gitu. Jadi ini satu kecerdasan burung. Karena perintah Nabi Sulaiman, enggak asal dikirimkan surat tadi itu, harus sampai kepada orang yang dituju. Versi pertama waktu tidur ditaruh ada di dekat lehernya, dekat kunci tadi itu. Mau enggak mau ketika ngambil kunci juga katut si surat tadi itu. Versi kedua dijatuhkan ada di pangkuannya si Bilqis. Versi ketiga berkicau burung Hud-Hud tadi itu sampai menarik perhatian si Bilqis dan dijatuhkan baru diterima. Ketika membaca si Bilqis surat tadi itu gemeter si Bilqis ini. Nampak ketakutan. Karena dia melihat dari bentuk suratnya Bilqis ini berarti kerajaan daripada Sulaiman lebih kuat daripada kerajaannya. Dan isi suratnya patuh aja, menyerah selamat. Kalau enggak berarti kamu melawan, sombong. Kami akan serang orang yang sombong. Wah, berarti lebih hebat ini daripada kerajaanku ini. Padahal saat itu gak ada yang berani dengan kekuasaan Ratu Bilqis tadi ini. Nah, akhirnya Ratu Bilqis mengumpulkan orang-orang dekatnya, diajak musyawarah. Si Hud-Hud nguping, si burung Hud-Hud ini nguping karena tugasnya mencari informasi. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai orang-orangku, wahai dewan suroku, orang-orang musyawarah yang aku angkat jadi permusyawaratanku, aku mendapatkan satu surat yang mulia karena terstempelkan dengan minyak mesik. Dan ini daripada Sulaiman. Isi suratnya dibacakan. Assalamualaikum. Akan menjadi selamat jika mengikuti petunjuk Allah. Jangan sombong kepadaku, maka jadilah orang yang menyerah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sekarang musyawarah kepada kamu karena aku tidak mau membuat satu keputusan sehingga kamu juga setuju. Silakan kamu menjawab. Maka di antara mereka menyatakan, nahnu ulu guwatin fil qital. Kami ini orang yang mampu untuk perang. Kita belum pernah kalah loh. Ulu ba'sin syadid. Kita ini orangnya hebat-hebat. Kita ini punya pasukan khusus, pasukan elit, macam-macam dah. Tapi semua itu kami serahkan juga keputusan kepada Ratu Bilqis. Fana fanduri mada ta'murin. Terserah Anda mau merintahkan kami bagaimana, kami akan siap. Si Bilqis ini cerdas ini. Wanita tapi cerdas ini. Dia menyatakan, kalau kita terlalu gegabah, jangan-jangan kekuatannya lebih daripada kita. Kita diserang, kita kalah loh ya. Kita nanti, kita kalah. Maka, ayo kita ajak damai aja. Kita lihat nanti. Kita mau cek, kita mau teliti orang ini raja duniawi atau nabi yang jadi raja. Kita tes dulu. Kita akan kirimkan hadiah yang mewah dan kita uji. Maka ditunjuk seorang yang memimpin untuk menghantarkan hadiah dari itu, yang bernama Mundhir bin Amr. Juga diikuti oleh beberapa orang laki-laki, mereka orang-orang yang cerdas, untuk menyerahkan hadiah. Tahu hadiah yang dikirimkan? Ada riwayat 100 budak perempuan dan 100 budak laki-laki. Ada yang menyatakan 500 budak perempuan dan 500 budak laki-laki. Cuma yang laki-laki suruh pakaian perempuan, yang perempuan suruh pakaian laki-laki. Ini ngetes ini ya. Yang laki-laki berpakaian perempuan dikasih gelang-gelang yang mahal dari emas. Kemudian dikasih kalung yang juga mahal, anting-anting yang ada berhiaskan permata-permata yang indah. Untuk yang laki-laki dinaikkan kuda kereta yang dihiasi dengan permata. Untuk perempuan dinaikkan kuda yang kendalinya juga berhiaskan dengan permata yang mahal, bahkan berpelipit emas. Semuanya itu baik manusianya maupun kendaraannya maupun emas-emasnya maupun permatanya diberikan hadiah. Kemudian si Bilqis berkata kepada si Mundhir bin Amr, dengarkan baik-baik ya. Kemudian disediakan satu botol diisi satu permata yang enggak ada lubang. Kemudian satu jenis akik yang lubangnya tadi itu bengkong, dan disediakan ada di situ satu apa? Khed apa? Satu benang begitu. Benang atau sejenis kawat yang kecil dimasukkan dalam botol. Nanti ya. Tes ini nabi atau raja. Kalau dia raja bukan nabi, maka dia menerima hadiah ini dan akan membiarkan kamu pulang. Kalau dia ini adalah nabi yang jadi raja, maka dia tidak mau menerima ini karena tujuannya adalah bukan duniawi. Kemudian kalau dia tadi itu berang, marah, berarti dia adalah bukan nabi, karena enggak begitu akhlaknya nabi. Menerima kamu dengan senyuman, itulah nabi. Dan nanti nabi pasti tahu apa isi botol ini. Kalau dia menyebutkan isinya benar, maka suruh ngelobangi permata tadi itu dengan tanpa bantuan jin dan manusia. Dan akik yang lubangnya bengkong itu, benang ini suruh memasukkannya. Kalau memang bisa sanggup melakukan itu, maka dia nabi. Dan antara budak laki dan perempuan ini suruh membedakan mana yang laki dan mana yang perempuan. Udah. Setelah nguping si Hud-Hud ini, datang kepada Nabi Sulaiman. Diceritakan mereka akan datang ke sini membawa begini, itu dan ini, rencananya menguji Anda, itu dan ini. Senyum Nabi Sulaiman, udah. Kalau begitu, panggil Raja Jin. Panggil semuanya jin-jin, suruh ke sini. Datang semuanya jin-jin. Saya tugaskan kamu di daerah kita ini sekarang, hamparkan tekel-tekel emas dan perak. Kemudian buat satu taj mahkota yang berhiaskan dengan yakut, dengan permata-permata yang indah. Kemudian si Nabi Sulaiman menyatakan, kumpulkan semua binatang-binatang, panggil, eh burung kumpulkan, anak buahmu kumpulkan. Wei binatang buas, kumpul semuanya. Alhasil ada di situ Nabi Sulaiman menunjukkan kekuasaannya yang sangat besar. Bahkan sampai bermil-mil itu ya. Binatang buas bermil-mil, burung bermil-mil, kemudian jin semuanya kumpul. Si rombongan Mundhir bin Amr, utusan Bilqis ini membawa hadiah yang begitu besar. Ketika sampai sebelum beberapa farsakh dari Nabi Sulaiman, tempat Nabi Sulaiman ada di Sun'a tadi itu, dilihat hamparan emas dan perak. Dia melihat hadiahnya kecil. Loh, kita mau ngasih hadiah emas dan perak, dibandingkan dengan emas dan peraknya punya Nabi Sulaiman, kecil kita ini. Udah don. Ditaruh apa namanya, si emas dan peraknya tadi ini, udah enggak perlulah kita kasih hadiah tadi. Enggak sepadan dengan milik Nabi Sulaiman. Kemudian setelah sampai ada di tempatnya Nabi Sulaiman, dilihat pasukan yang begitu besar, kaget dia. Wah, kalau ini menghadapi pasukan kita, habis kita. Binatang buasnya sudah siap jadi pasukan. Burung di atas terbang, semuanya siap jadi pasukan. Yang lebih mengejutkan, jin-jin. Kelihatan jin takutan mereka. Ketakutan. Kata jin, enggak apa-apa, aku enggak mengganggu kamu sekarang. Terus saja menghadap Raja Sulaiman. Sampai akhirnya menghadap Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman senyum. Gimana keadaan kamu? Baik, Raja Sulaiman. Mana itu botolnya? Belum diserahkan ini. Mana botolnya? Kan suruh nyerahkan botol sama ratu kamu Bilqis. Oh, iya, ini kata dia. Kocok sama Nabi Sulaiman. Datang malaikat Jibril memberitahu. Isinya adalah permata yang tidak berlubang, akik yang berlubang bengkong, dan juga ada satu utas benang. Anu ya, permata yang enggak berlubang. Benar kata dia. Akik yang berlubang bengkong. Iya, betul itu. Ada satu utas benang ya. Benar semuanya kata dia. Cuma maaf ratu, meminta Anda melubangi permata yang enggak berlubang tadi itu tanpa bantuan jin dan manusia. Oh iya, iya. Terus yang kedua apa? Minta juga bolanya tadi itu dimasukkan ke lubang akik yang bengkong tadi itu. Bentar. Bukan bantuan jin dan manusia ya, ya. Akhirnya Nabi Sulaiman musyawarah, ayo siapa yang bisa melubangi permata? Jin menyatakan, kami enggak mampu. Yang mampu itu adalah rayap. Serahkan sama rayap aja. Rayap, lubangi. Siap raja, kata rayap. Dilubangi sama rayap. Lubang tembus. Tembus. Maka si orang itu menyaksikan semuanya. Rayap, udah kamu laksanakan tugasmu ya. Sekarang kamu minta imbalan apa? Kalau boleh saya jadikan rezeki saya ada di pepohonan, kata dia. Ada di kayu-kayuan. Ya udah, silahkan rezekinya kamu ada di sana. Karena itu sampai sekarang yang keropos itu kayu ya. Coba panitia yang ada di atas ditertibkan anak-anak. Anda keliru kalau menaruh anak-anak tidak sendiri begitu tapi tidak dijaga. Tertibkan. Majelisnya biar khusyuk, enggak main-main. Jangan dipisah antara orang dengan anak-anak, dibuat anak-anak sendiri, jadinya kacau. Kemudian untuk masalah benang memasukkan ke lubang akik yang bengkong, siapa yang mampu? Maka ulat dia menyatakan, saya aja kecil, saya mampu masuk, kata dia. Oh iya, ayo laksanakan tugas kamu. Digigit sama si ulat tadi itu, si bola, dia masuk ke akik yang bengkong tadi itu sampai tembus. Si ulat Ditawari sama Nabi Sulaiman, kamu laksanakan tugas dengan baik, sekarang mau apa? Saya jadikan rezeki saya ada di buah-buahan, kata dia. Oh silahkan makan buah-buahan itu. Karena itu banyak ulatnya kalau buah-buahan itu kalau sudah lama. Udah, aku laksanakan tugas. Gimana? Udah lulus enggak tesnya? Kata Nabi Sulaiman. Iya, cuma Anda bisa enggak bedakan mana yang laki dan perempuan budak-budak ini? Oh gampang, kata Sulaiman. Saya tugaskan kamu semuanya untuk raup dan mandi. Budak-budak semuanya laki dan perempuan saya tugaskan untuk raup dan mandi. Akhirnya didapatkan yang perempuan kalau raup ngambil air di tangannya, ditaruh ada di tangan satunya, diusap wajahnya. Kalau laki-laki langsung aja dengan dua tangannya cepor, cepor, cepor. Itu laki, itu perempuan. Kalau laki-laki mandi, langsung digerojok, gerojok, gerojok, ada di punggungnya. Kalau perempuan dimasukkan dari samping airnya. Bisa dibedakan mana laki dan mana perempuan. Beneran bisa dibedakan. Sampai lulus semuanya, udah ya. Semuanya tahu ya. Terus apa lagi? Enggak, Ratu Bilqis ngasih Anda hadiah ini semuanya. Hadiah, kata dia Nabi Sulaiman. Kamu ngasih aku hadiah. Hadiah harta. Kamu gak tahu apa yang Allah berikan kepada aku lebih berharga daripada seluruh kerajaan daripada ratumu. Yang diberikan oleh Allah kepada aku lebih besar, yaitu kenabian, ilmu, hikmah. Kamu yang senang dengan harta. Kalau aku bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kerajaan, tapi kami adalah seorang rasul mengajak kamu untuk kembali ke ajalan Allah. Bawa lagi hadiah ini, kembalikan lagi sama ratu kamu. Siap-siap ya, kami akan datang dengan pasukan yang kamu tidak mampu untuk menguasai kami, mengalahkan kami, menghadapi kami. Memang ditampilkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, kisah ini dikutip dalam Al-Quran. Qala Sulaimanu qala sananduru asadakta am kunta minal kadhibin. Berkata Nabi Sulaiman kepada Hudhud, kami akan menilai ucapanmu, habarmu beneran atau bohong kamu wahai Hudhud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan cerita itu, meneruskan idhab bikitabi hadza faalqihi ilaihim thumma tawalla anhum fandur madza yarji'un. Berangkatlah wahai Hudhud membawa suratku ini dan serahkan suratku ini kepada mereka Bilqis dan kaumnya, kemudian tinggalkan mereka. Tapi jangan menjauhlah dari mereka, jangan ditinggalkan mereka, maka perhatikan apa yang mereka akan jawab daripada isi surat itu. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilaikum kitabun karim. Berkata si Bilqis kepada kaumnya, wahai orang-orangku, aku mendapatkan surat yang mulia ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Surat itu adalah surat dari Sulaiman dan isi surat itu adalah bismillahirrahmanirrahim, jangan kamu sombong kepada kami, datanglah kepada kami dalam keadaan menyerah dan taat kepada Allah. Qalat ya ayyuhal malu aftuni fi amrin ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Orang-orangku, cobalah kamu pikir, berilah kami fatwa dalam urusan ini, sesungguhnya aku tidak akan memutuskan urusan sehingga kamu hadir dan kamu menyetujui. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Mereka berkata, kami orang yang sanggup menghadapi mereka, kekuatan kami cukup kuat. pasukan kami besar. Wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Tetapi semua keputusan ada di tanganmu wahai ratu, maka silahkan apa yang kamu perintahkan kami akan siap menjalankannya. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu 'izzata aliyah adillah wa kadzalika yaf'alun. Maka berkata si Bilqis, sesungguhnya raja-raja itu kalau sudah menguasai satu daerah akan merusak daerah tadi itu. Terjadi nanti pembakaran massa, terjadi nanti penghancuran massa. Dan ketika sudah terkuasai, maka orang-orang yang mulia, yang terhormat di daerah itu akan dijadikan budak-budak. Itulah yang dilakukan oleh raja-raja sekarang dalam menyerang daerah-daerah musuhnya. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Sekarang kami tes, kami akan mengirimkan kepada mereka Sulaiman dan juga kaumnya dengan hadiah yang besar. Kami akan menilai bagaimana keterangan orang-orang atau utusan-utusan kami daripada mereka. Kalau menerima berarti dia raja biasa, kalau tidak menerima berarti nabi yang diangkat menjadi raja oleh Allah. Falamma jaa'a Sulaimanu qala atumiddunani bimalin fama ataniyallahu khairum mimma ataakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maka ketika mereka datang membawa hadiah kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman menyatakan, kamu akan memberikan kami dengan harta? Apa yang Allah berikan kepada kami daripada kenabian dan kerajaan yang ini sekarang ini kamu saksikan lebih baik daripada apa yang Allah berikan daripada urusan dunia yang diberikan kepada ratu kamu dan kamu semuanya. Kamu adalah orang yang senang kalau beri hadiah, tapi kami bukan untuk hadiah tapi untuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin laqibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Kembalilah kamu kepada raja kamu, bawa lagi hadiah kamu. Kami akan datang dengan pasukan-pasukan yang kamu tidak mampu untuk menghadangnya, untuk melawannya. Dan kami akan mengeluarkan kamu dari daerah kamu. Kami usir kamu dari negeri Saba dalam keadaan hina dan dalam keadaan kecil. Kecuali kalau kamu tadi itu mau menyerah kepada kami. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemimpin itu ada dua. Ada pemimpin yang karena Allah, ada pemimpin yang karena duniawi. Pemimpin yang karena Allah, maka dia menjadikan kepemimpinannya, kekuasaannya, jabatannya adalah untuk menggapai ridha Allah. Itulah Nabi Sulaiman. Begitu besar kekuasaannya, begitu besar nilai hartanya, tapi itu semuanya tidak mencuri hatinya daripada cinta kepada Tuhannya. Tapi kalau pemimpin itu duniawi, dia tidak akan peduli dengan ajaran Tuhannya. Dia paling senang mendapatkan hadiah daripada yang lainnya, walaupun hartanya udah banyak, miliatan hartanya, kelihatan duit 2 juta kerosian. Kenapa? Karena dia adalah duniawi. Karena itu tes saja nanti. Kepingin tahu pemimpin tadi itu duniawi atau pemimpin karena Allah, tes saja dengan duit. Kalau lebih condong kepada duit, duniawi. Kalau enggak mau dikasih hadiah, maaf ya, enggak mau saya. Saya bukan pemimpin yang menerima suap atau sogok, maka itulah pemimpin karena Allah. Karena itu Nabi Sulaiman dites sama Bilqis ini. Kedua, Jika manusia tadi itu sudah mendapatkan derajat daripada Tuhannya, dia pasti akan menyatakan, "Fama ataniyallahu khairum." Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik. Dunia dianggap kecil, yang Allah berikan lebih baik. Lihat Nabi Sulaiman mendapatkan kenabian, enggak tertarik sama dunia. Walaupun dikasih kerajaan, enggak tertarik. Malah diceritakan Nabi Sulaiman itu raja. Cuma Nabi Sulaiman itu tidak makan kecuali roti syair, roti murahan. Kalau kita kan sate, gulai, entek akeh. Kalau Nabi Sulaiman enggak pernah makan yang nikmat-nikmat, biasa-biasa. Nabi Dawud itu adalah raja. Tapi Nabi Dawud tadi itu tidak mau memakan daripada gajinya, daripada hasil kerajaannya, tapi dari hasil kerjanya. Kerjanya Nabi Dawud tukang besi. Terhormat ya. Kalau ini enggak. Kalau sudah mendapatkan kekuasaan, kadang-kadang enggak mau bekerja. Kekuasaannya dibuat untuk mendapatkan hasil. Akhirnya bekerja dalam kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih contoh. Nabi dadi raja iku ana, nabi dadi panglima iku ana. Ini contoh gitu. Kemudian dalam beberapa hal, saudara, manusia yang perkasa pun enggak mampu, ternyata yang lemah yang mampu. Melobangi tadi itu permata, jin enggak mampu, ternyata yang mampu Raihan. Nih, saya Habib Taufik, wali kota Haji Hasani, saya yakin enggak mampu menggarap sawah. Macul, brucul, enggak mampu. Ternyata orang-orang yang lemah yang mampu. Karena itu jangan sekali-kali meremehkan orang-orang yang bawah, orang-orang yang lemah. Pada beberapa hal kamu tidak mampu untuk melakukan, mereka yang mampu. Saya yakin ustadz-ustadz yang ada di muka ini tidak mampu becak. Saya yakin polisi-polisi tadi itu tidak mampu becak. Tidak mampu jadi kuli ngangkat balok-balok yang besar itu. Karena itu yang lemah-lemah tadi itu banyak loh membantu kepada yang kuat-kuat. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat, innamatunsharuna wa turzaguna bidhu'afaikum. Kamu itu mendapat bantuan Allah, kamu itu mendapat rezeki berkat orang-orang yang lemah. Justru orang yang sama-sama seperti kamu ini banyak bersaing. Kadang-kadang gak benar saingannya, saling menjatuhkan. Wali kota ini saingannya orang politik loh, bukan tukang becak, bukan petani. Saingannya orang politik yang sama. Yang lemah-lemah itu yang dukung. Gak mungkin jadi wali kota ini Pak Haji Hasani ini kecuali karena orang yang lemah, tukang becak, kuli tadi itu adalah mendukung. Karena itu tugasnya Haji Hasani jadi wali kota harus memperhatikan orang-orang yang lemah lebih banyak. Harus mereka. Kemudian dari cerita ini, Anda akan bisa mengambil intisari bahwa kekuatan dari Allah itu akan lebih unggul daripada kekuatan manusia. Dan jika manusia tadi itu telah mendapatkan bantuan daripada Tuhannya, siapapun orangnya akan ketakutan nantinya. Bilqis merasa dirinya hebat, pasukannya kuat, sampai bagaimana arogansi daripada orang-orang dekatnya, nahnu ulu kuwatin, ulu ba'sin syadid, kami orang kuat, kami orang hebat. Tapi ketika mendapatkan suratnya Nabi Sulaiman, gemeter, takut. Kenapa? Nabi Sulaiman adalah mendapatkan bantuan Allah. Iling-ilingin ya, Anda harus ingat, kita umat Islam mulai zaman dulu sampai sekarang tidak menang karena kekuatan, tapi menang karena bantuan Allah. Nabi Muhammad ijen sendiri, saudara, bisa mengalahkan orang kafir, orang-orang kafir Arab, orang-orang kafir Quraisy yang begitu ganas, yang begitu sadis, yang begitu jahat. Kenapa? Karena bantuan Allah. Dalam perang Badar, musuh lebih kuat daripada umat Islam, tapi menang karena bantuan Allah. Begitulah terus. Indonesia sendiri ini merdeka melawan penjajah Belanda kah, Jepang kah, itu bukan karena kekuatan, tapi karena bantuan Allah. Semenjak orang tadi itu untuk membela agama Allah, maka akan datang bantuan Allah. Tapi kalau hanya tendensi jabatan dan harta, siapa kalah, Allah gak seneng. Kalau orang hanya mengandalkan pasukannya, kekuatannya, maka akan kalah. Perang Badar muslimin lebih sedikit, bisa mengalahkan orang-orang kafir Quraisy yang lebih banyak. Perang Hunain muslimin lebih banyak, tapi terkalahkan dengan orang-orang kafir yang lebih sedikit. Kenapa? Karena waktu itu kaum muslimin merasa dengan mayoritasnya lebih kuat daripada orang-orang kafir Quraisy. Hati-hati loh, Mike Tyson itu kuat, saudara. Holmes jatuh, Sopway jatuh dengan Mike Tyson, tapi gara-gara meremehkan kekuatan daripada musuhnya, kalah Mike Douglas, KU Mike Douglas. Padahal tidak diunggulkan itu Douglas. Kenapa? Angkuh waktu itu tidak mau latihan, tidak mau dia tadi itu mempersiapkan Douglasnya, percaya diri, kalah. Gak oleh sombong wong itu, gak boleh sombong. Karena itu intan surullah yang surkum mithabit agdamakum, jika kamu benar-benar serius dalam dengan hati kamu membela agama Allah, Allah akan membela usahanya kamu, gak akan kalah kamu dari itu. Gimana cerita daripada Nabi Sulaiman dan Bilqis? Setelah itu pulang si utusannya Bilqis menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman. Apa kebutuhannya Bilqis? Insya Allah kita akan terangkan ada pertemuan berikutnya. Semoga insya Allah cerita-cerita para nabi ini akan menjadikan satu pemikiran yang positif bagi kita, yang akan bisa kita ikuti dan kita teladani, dan semoga kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Selepas daripada acara ini, kita akan munajat kepada Allah menghadap kiblat ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah di antara bait-bait syair yang kita baca nanti, wa kun sabir wa syakir takun faiz wa dhafir wa min ahli sarair rijalullah min kulli dhi qalbin munawwar musaffan min jami'id danas tayyib mutahhar. Jadilah orang yang sabar dalam menerima ujian Tuhan dan syukur ketika menerima nikmat daripada Allah. Takun faiz wa dhafir, maka kamu akan menjadi orang yang sukses dan orang yang beruntung. Jika kamu sabar dan syukur, kamu akan menjadi orang sukses dan beruntung. Wa min ahli sarair, dan kamu akan menjadi orang-orang yang hati kamu penuh dengan cahaya Tuhan, penuh dengan rahasia-rahasia Tuhan. Rijalillah min kulli dhi qalbin munawwar, kamu akan menjadi orang-orang pilihan Allah yang hatinya terang benderang. Musaffan min jami'id danas tayyib mutahhar, kamu menjadi orang-orang yang telah disucikan oleh Allah hati kamu daripada kotoran, menjadi orang yang hatinya baik, hatinya yang murni. Karena itu, mudah-mudahan insyaallah semua yang kita mohon tadi itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang hadir dalam majlis ini mudah-mudahan mendapatkan barokahnya Al-Qur'an. Amin Allahumma amin.